Ada yang megang mic enggak? Yang baca megang. Baterainya habis. Ini juga habis baterainya. Hah? Tes. Tes. Belum dinyalain. Belum dicolok. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti deketan, deketan sini, deketan. Maju, maju. Maju, Ilham, maju Ilham. Maju sini, Albar. Ya. Nah, Hafid. Zaki, jangan jadi Zaki. Dengar pling dia. Ya. Nah. Fadal dibaca di sini. Wadalilu qauluhu ta'ala wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berdalil akan pentingnya ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Rasul, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar atas gangguan di dalam dakwah menyampaikan ilmu tadi. Beliau berdalil dengan surah Al-Asr. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian semuanya, illa, dikecualikan, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haq, watawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran dakwah, watawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, fadal dibaca sini, Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu hafizahullah ta'ala quluhu wal asr. Hadhihi al masail al arba'u yajibu an tata'allamaha bit tafsiri. Hal min dalilin 'ala ma qalahu asy-syekh. إن هذا المسائل الأربعة يجب علينا تعلمها وهو عدنا أنه لا يقول شيئا إلا بدليل فإن الدليل قال الدليل على ذلك قوله تعالى بسم وهو وعدنا وهو وعدنا أنه لا يقول شيئا إلا بدليل فإن الدليل قال الدليل على ذلك قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي المسألة الأولى العلم، لأن الإيمان لا يكون إلا بعلم، وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الثانية وعمل الصالحات، هذه العمل بالعلم. المسألة الثالثة هذا bukan هذه هذا العمل بالعلم هذا العمل بالعلم. المسألة الثالثة وتواصوا بالحق، فهذه الدعوة إلى العلم والعمل. المسألة الرابعة وتواصوا بالصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى العلم والعمل. فقوله سبحانه والعصر. نعم حسبك جواب. نعم سبع لانجت سنة سبع حفظ حفظ بجا حفظ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimahullah ta'ala. Sedikit suara. Al-wawu wawu al-qasami wal asru ismun muqassamun. Ismun muqsamin bih. Ismun muqsamin bih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wal murad bihi al-waqtu wal zamanu. Aqsama Allahu ta'ala bizamani wal waqti wa huwa mahluqun. Wallahu jalla wa ala يقسم بما شاء من الخلق والمخلوق لا يقسم إلا بالله والله لا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى فهذا الزمان فيه إبرة وله أهمية ولذلك أقسم الله بالعصر وبالليل إذا يغشى وأقسم بالضحى. أما المخلوق فإنه لا يقسم إلا بالله ولا يجوز لنا أن نخلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. wa qala man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadhihi al-masailu al-arba'u yajibu an nata'allamaha bitafsili. Maka permasalahan yang empat ini, empat masalah ini, itu berilmu, ilmu tentang Allah, Rasulnya, Islam, mengamalkannya. Artinya mengamalkannya itu apa? Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari konsekuensi dari mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Konsekuensi dari mengenal Nabi ialah sebagaimana yang tertera dalam tafsir syahadat. Ya, dalam tafsir syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tasdiquhu ya fi ma akhbar wa imtisaluhu fi ma amar wajtinaba ma naha anhu wa zajar ya wa alla ya wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ini konsekuensi membenarkan apa yang setiap beliau kabarkan, melaksanakan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, beliau cegah, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Konsekuensi dari mengenal Allah juga demikian, mengenal Islam. Nah, ini amal. Kemudian dakwah, menyampaikannya. Dakwah ala basirah. Ya, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ala ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dakwah di atas basirah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, yaitu tiga hal syaratnya. Yaitu seorang dai tadi berilmu tentang apa yang dia dakwahi. Yang kedua, apa? Mengetahui kondisi mad'u. Yang ketiga, mengetahui kaifiyah tata cara dakwah. Namun untuk objek dakwah tersebut tidak terbatas di mimbar. Juga bisa mengajak rekan, tetangga, teman, ya. Bahkan beberapa nama Allah abadikan di Al-Quran, atau beberapa sikap seseorang Allah jadikan ibrah di Al-Quran, semisal di surah Yasin, ya, yang dia hanya mengatakan ittabi'u al-mursalin, ikutilah Rasul itu, cuma itu aja. Ya, artinya dia jadi perantara. Maka mengajak orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan, mengajak orang-orang kepada pelaksanaan kewajiban, maka ini kita lakukan walaupun kita belum hafal dalilnya, tapi tahu itu maksudnya. Ya, ngajak orang sholat, apa dalil orang sholat? Gak tahu, yang penting saya tahu sholat itu wajib, maka kita ajak. Kecuali kalau di mimbar, di kajian, maka ini dibutuhkan makrifat yang lebih lagi. Taibara kalau begitu, mana lagi? Nah, ini kata beliau empat masalah ini, satu lagi tadi apa? Dan bersabar atas gangguan. Ya, maka empat permasalahan ini nataal awaj yajibu an nata'allama. Kita wajib mempelajarinya bitafsil. Ya, dengan rinci. Kita wajib mempelajari dengan terperinci hal huwa hal min dalilin ala ma qalahu syekh. Apa dalil dari apa yang diucapkan syekh? Ya, maka inilah permasalahan yang empat ini, empat masalah ini yajibu alaina ya ta'allumuha, yang wajib bagi kita untuk pelajarinya, wa huwa wa'adana, dan beliau telah berjanji kepada kita. Ya, annahu la yaqulu syai'an, bahwa beliau tidaklah mengucapkan suatu hal illa bidalilin, kecuali berdasarkan argumentasi dalil. Fa aina dalil? Mana dalilnya? Maka beliau menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Asr. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Perhatikan, alladzina amanu. Hadhihi hiya al mas'alatul ula. Inilah permasalahan pertama, yaitu ilmu, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Nah, ini yaitu ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Demi masa, innal insana lafi khusrin. Ini jawab kosamnya. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Allah mentakid kalimat ini dengan huruf inna. Inna itu fungsinya harfu nasbin wa taukidin. Ya. Kemudian lafi, pakai lam lagi. Pakai lam lagi. Lamnya ini dalam ilmu ma'ani dan balaghah ini disebut lam min anwa'al mu'akkidat. Lam yang untuk menguatkan. Sesungguhnya manusia semua berada dalam benar-benar dalam kerugian. Illa, nah, tapi tidak boleh kecualikan. Ya, kecuali orang-orang yang beriman, yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya, Iman itu apa? Qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya. Nah, i'tiqad inilah ilmu. Iman itu apa sih? Qaulun, iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ucapan, perbuatan, keyakinan. Nah, ilmu ini itulah i'tiqadun. Ilmu itu adalah i'tiqadun. Nah. Ya. Kemudian wa amalun, ya itu bagian dari iman. Nah, bagian dari iman. Ya. Nah, wa qaulun, qaulun itu bagian dari iman juga. Dengan dia berdakwah dan dia bersabar. Bersabar itu amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Ya enggak? Bersabar itu. Dia diledekin, diapain, diintimidasi. Hatinya sabar, badannya sabar, mulutnya sabar. Nah, ini iman semuanya. Faibar kalau begitu. Li'annal iman la yakunu illa bi ilmin, karena yang namanya iman itu tidak mungkin kecuali berdasarkan ilmu. Oleh karena itulah orang-orang Arab musyrikin Quraisy, ketika mereka disuruh untuk beriman, mereka mengetahui makna la ilaha illallah dulu. Dan Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Nah, Allah mulai ayat ini dengan seruan untuk berilmu tentang fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nah, wa huwa ma'rifatullah, apa itu ilmu di sini? Yang iman yang mesti ada ilmu yaitu mengenal Allah. Wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ya, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam dengan berdasarkan dalil-dalil. Nah, permasalahan pertama wa amilus shalihat. Al mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua. Dan beramal saleh. Wa hadzal amal bil ilmi. Hadzal amalu bil ilmi. Amal ini berdasarkan ilmu. Wa tawassaw bil haqqi fa hadhihi ad-da'watu ilal ilmi wal amali. Saling berwasiat dengan kebenaran, ya inilah dakwah, mengajak kepada ilmu, kepada pengenalan pada Allah dan Rasul Islam dan mengamalkan konsekuensinya. Al mas'alatu rabi'ah wa tawassaw bis sabri alal ada'. Bersabar, saling berwasiat untuk sabar atas gangguan fi sabili da'wati, di jalan dakwah, ilal ilmi wal amal, untuk tetap berilmu, yang dakwah tersebut mengajak kepada ilmu dan amal, mengajak kepada pengenalan kepada Allah, Rasul, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsekuensi mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Ya, karena ada orang yang mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam hanya sebatas lisan, tetapi tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari konsekuensi dari mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Atau ada yang tidak bisa menerapkan karena ketidakmampuan untuk memahami apa makna mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam dengan baik dan benar. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala wal asri, wa di sini wawul qasam. Ya, wawau au qasam. Ya. Jawab qasamnya nanti, innal insana lafi khusr. Asr itu apa sih? Ismun muqsamin bih. Ya, isim yang dijadikan objek untuk sumpah. Ya, kayak antum bersumpah demi Allah, maka Allah namanya muqsam bih. Ya, muqsam bih. Demi Allah gitu. Nah, Allah bersumpah dengan asr, dengan waktu dari kalangan makhluknya. Ini majrurun wa alamatu jariyal kasratu. Majrur tanda jarnya ada kasrah. Kenapa? Karena waw qasam ya di antara huruf jar. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan qasam dengan asr di sini adalah al waqtu waz zaman, waktu dan zaman. Nah. Aqsamallahu ta'ala biz zaman wal waqt wa huwa makhluqun. Allah bersumpah dengan zaman dan waktu padahal itu adalah makhluk. Wallahu ja'ala wa 'ala yuqsimu bima syaa'a minal khalqi. Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Ya. Wal makhluk la yuqsimu illa billah. Sedangkan makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ya. La yuqsi wallahu la yuqsimu illa bi syai'in lahu ahamiyatun. Dan Allah tidaklah bersumpah dengan sesuatu hal dari namanya dari makhluk yang Allah jadikan itu sebagai objek sumpah, melainkan sesuatu hal tadi memiliki ahamiyah, sesuatu hal yang urgen. Ya. Wa fihi ayatun min ayatihi. Dan di sinilah ya terdapat tanda-tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Fahadat zamanu fihi ibaratun fihi ibratun, maka dalam bersumpah dalam waktu ini terdapat ibrah, pelajaran. Walahu ahamiyatun, dan terdapat berbagai ya urgensi yang penting yang mesti digali, dipahami dari ya waktu ini. Nah, maksudnya waktu dimanfaatkan oleh orang yang beriman, disia-siakan oleh orang yang imannya kurang atau yang imannya tidak ada. Ya. Makanya kata Nabi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-siha wal farah. Waktu luang banyak dinikmat, banyak disia-siakan oleh orang. Padahal ini adalah nikmat. Ya, lidzalika aqsamallahu bil asr, oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu asar, wa bil laili idza yaghsha, demi malam ketika cahaya, ketika malam ini menutupi yaghsha, ya, maksudnya menutupi cahaya siang, wa aqsama biduha, Allah bersumpah dengan waktu duha dan seterusnya. Wal fajar, ya. Walai alin asar, demi waktu sepuluh. Wa amal makhluk, fa inna la yuqsimu illa billah. Kalau makhluk enggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. La yajuz an lana, kita tidak boleh an nahlifa bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyraka. Siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Ya, bahkan seorang berdusta tapi pakai nama Allah dalam sumpahnya, itu lebih mending daripada seorang yang jujur dalam bersumpah tapi sumpahnya itu pakai nama selain Allah. Ya, walaupun dusta itu dosa. Dan Nabi SAW bersabda, man kana halifan falyahlif billah au liyasmut. Siapa yang hendak bersumpah, maka dia bersumpah mesti dengan nama Allah atau dia diam. Ya. Ini pernah kita lewat ini di kitab Tauhid kemarin, syarah mulakhas. Terus lanjut sekarang sini. Ya. Dimas. Ta'aqubul layli wan nahari wa taqaruduhuma, hadha ya'khudhu min hadha wa hadha ya'khudhu min hadha, yatulu hadha wa yusiru hadha wa yaqsuru hadha. Ta'aqubuhuma ala hadha al-nizami al-ajibi alladhi la yakhtalifu wa la yataghayyaru la yatakhallafu wa majalul amali wal kasbi thayyibi lidunya wal akhirati wa fil laili wan nahari ibarun wa fawaidun lidzalika fawaidu wa fawaidu lidzalika aktsara Allahu bil asri. Jawab Bihar, ma huwa jawabul qasam? Ayo Bihar. Ma huwa jawabul qasam? Wa qawluhu innal insana lafi qasam. Al insanu jami'un bani jami'u bani Adam lam yastathni ahadan lal muluka walal ru'asa'a walal abniya'a walal fuqara'a walal ahrara walal 'abida walad dhukura walal inata fa al fil insani lil istibraqi kullu bani adama fi khasratin wa halakin idha dayya'u hadha alwaqta athamina wasta'maluhu fi ma'siyatillahi wa fima yadurruhum wa hadha alwaqtu alladhi huwa rakhisun 'inda kathir inda kathirin minan nasi yatulu 'alayhim alwaqtu yamalluna wa yaquluna nuridu qatlal waqti ya'tuna bil mulhiyati malhayat. Itu kalau tulisannya malha pakai ya maksura malha itu artinya tempat hiburan, tapi kalau dikasih tak malhatun artinya komedi. Amin. Di sini jamak muannas bukan dari malhatun tapi dari malhayat ya, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi. Terus yatuna malhayati au yusafiruna lil khariji liqada'il utlati wal waqti au yadhhakuna wa yamzahuna liqada'il waqti fa ha'ula'i alladhina qata'uhu wa dayya'uhu sayakunu khasaratan wa nadamatan 'alaihim yawmal qiyamati wa huwa masdaru sa'adatihim law hafadhu 'alaihi. Cukup ya. Dari mana tadi bacanya berarti? Dimas sudah diterjemahin belum? Dari Dimas belum diterjemahin? Allahu yuqsimu bima syaa'a wa la yuqsimu illa bima lahu ahamiyatun wa fihi ibratun. Dan Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita terikat, mesti dengan nama Allah. Ya, mesti dengan nama Allah. Wala yuqsimu illa, dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya illa bimalahu ahamiyatun wa fihi ibratun. Melainkan Allah bersumpah dengan sesuatu hal yang di situ memiliki urgensi dan memiliki ibrah, pelajaran, kandungan yang diambil dari sumpah tersebut. Ma hiyal ibratu fi hadha zaman? Apa sih ibrahnya di waktu ini, zaman ini? Al ibaru, ibar jamak dari ibrah. Maka ibrah azimah yang besar, ta'aqubul laili wan nahar. Yaitu silih berganti rotasinya siang malam. Wa ta'aruduhuma wa taqaruduhuma. Dan bersilih gantinya. Hada ya'khudu min hada wa hada ya'khudu min hada. Yang malam mengambil siang, gantian siang mengambil malam dan seterusnya. Yatulu hada. Nah ini. Yang ini panjang, wa yaqsuru hada. Yang ini pendek. Panjangan mana, siang apa malam? Panjangan malam itu dimulai kapan? Semenjak terbenamnya matahari. Misalkan jam 6 sore. Kapan berakhir malam? Terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Kapan itu? Misalkan jam 4. 10. Kapan mulai siang? Hah? Kapan mulai siang? Ada di pelajaran nahwu itu, di bab dzaraf. Masih ingat enggak? Nahar. Hah? 96. Apaan? 529. Terbit matahari. Nah, itu awal nahar. Sampai terbenam berapa? Berapa? 10 jam juga. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek lah ya. Tergantung. Kadang-kadang kan subuhnya itu sekarang jam 4. Pernah juga hampir 06. Gitu. Ya, mana lagi? Ta'aqubuhuma an ala hadzal nizami al-ajibi, maka rotasinya silih bergantinya siang malam di atas keteraturan yang sangat mengagumkan ini, alladzi la yatakhallafu wa la yataghayyaru, yang tidak pernah tertinggal, tidak pernah berubah. Ya. Enggak pernah itu, oh malam ini kok belum datang nih, ketinggalan nih. Nah. Siang ini kok belum datang nih. Enggak ada kayak gitu. Tayyib barakallahu fikum. Nah, hadza dalilun ala qudratillah, maka ini adalah dalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terjadi di waktu ini minal hawadis, berupa kejadian, wal kawaris wal masaib, mawa kawaris masaib, ini kurang lebih maknanya sama. Ya, musibah, bencana. Wa minan ni'ami wal wa minal khairat, dari berbagai kenikmatan dan kebaikan. Wa yajri ma fi hadzal waqti wa ya min hadza wa waqti hadza min al ibrah, dan semua yang terjadi di waktu ini berupa ibrah. Ibrah ya, ibrah udah jadi bahasa kita ya, pelajaran. Kadzalika qa fa innal laila wan nahara majalun lil amali shalih, demikian pula ibrahnya siang dan malam ya, kalau orang Arab nyebutnya malam dan siang, kalau kita siang malam. Nah, ya, ada restoran Padang namanya restoran siang malam, pagi sore. Nah, gitu. Kalau tanya, tapi kalau orang Arab bukan nahar lail, tapi lailu wan nahar. Kita ngartinya siang malam, terbalik. Itu adalah majalun lil amali shalih. Itulah majal. Itulah fursah. Peluang. Peluang untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara khilfah." Ai, yata'aqabah. Ya Allah yang menjadikan siang dan malam itu khilfatan, yaitu maksudnya yata'aqabah. Silih berganti, berotasi. Ya. Yakhlifu hadza hadza, yang ini menggantikan yang itu. Ah. Siang menggantikan malam, malam menggantikan siang. Liman arada ayat dzakara au arada syukura. Ya, bagi yang ingin mengambil pelajaran dan bagi yang ingin bersyukur. Pergantian siang dan malam bagi dikatakan oleh Allah bagi orang yang ingin mengambil kebaikan. Dia ingin mengambil pelajaran dan ingin bersyukur. Wa fi ba'dil qiraat, dan di sebagian qiraah yang lain disebutkan ayatnya bunyinya waliman arada ayat qura, bagi orang yang ingin berzikir. Ya, fal lail wan nahar, siang malam, kasbun adzimun, itu adalah perolehan luar biasa, perolehan pahala maksudnya di sini ya. Liman istaghalahuma fi taatillah, bagi siapa saja yang menyibukkan keduanya, menyibukkan siang dan malam tadi di dalam ketaatan kepada Allah. Wa majalul amali wa huwa al-lailu wan nahar, dan peluang amal itu adalah siang malam. Ma indaka ghairul laili wan nahar, Anda tidak memiliki apa-apa untuk beramal kecuali siang dan malam. Ya. Huma majalul amali wal kasbi thayyibi lid-dunya wal akhirah. Ini adalah peluang terbaik untuk beramal dalam menggapai perolehan yang baik di dunia dan di akhirat. Fil laili wan nahar ibarun wa fawaidu, dalam siang dan malam terdapat pelajaran ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran dan faedah-faedah. Ya, tidzalika, oleh karena itu aqsamallahu bil asri, Allah bersumpah dengan al asr. Nah, Qala, ma huwa al-jawabul qasami? Apa sih jawab qasamnya? Wal asr. Jawab qasamnya mana? Jawab qasamnya adalah innal insana lafil khusr. Al-insan jami'u bani Adam. Insan adalah seluruh segenap anak Adam. Walam yastasni ahadan, dan Allah tidak mengecualikan seorang pun. Lal muluka wala ru'asa, tidak raja, tidak presiden, walal aghnia walal fuqara, tidak orang kaya, tidak orang miskin. Walal akhrara walal abida, tidak budak, tidak orang merdeka, tidak budak. Walal dzukura walal inasa, tidak pria maupun tidak wanita, semuanya berada dalam kerugian. Maka al di ayat tersebut fil insani lil istighraqi, itu lam alif lam al istighraqiyah, yang artinya al tersebut bisa menggantikan kalimat kullu. Innal insana maknanya inna kulla insanin, alnya itu menggantikan kalimat kullu. Ya. Kullu bani Adam fi khusrin, setiap anak Adam dalam kerugian, fi khasaratin wa halak, yaitu dalam kerugian kebinasaan apabila mereka menyia-nyiakan waktu yang samin, yang berharga ini. Wastamaluhu, dan mereka malah menggunakannya fi maksiatillah, dalam rangka bermaksiat pada Allah. Wa fima yadurruhum, atau pada hal-hal yang membuat, justru membuat mudarat mereka. Hadzal waqtu alladzi rakhisun 'inda katsirin minan nas. Maka waktu ini sebagai itu adalah sesuatu yang rakhis. Ya, murah. Ya, di sisi banyak orang. Yatuluha 'alaihim alwaqt. Mereka waktu itu, bagi mereka itu waktu itu panjang. Udah senang-senangnya dulu. Nanti kita taubat kalau udah tua. Ya maluna, mereka merasa bosan. Wa yaqulun, mereka mengatakan, nuridu qatal waqti, kita ingin membuang waktu. Ngabisin waktu. Ya'tuna bil malhayat, mereka datang tempat-tempat hiburan. Rekreasi. Ngabisin waktu di situ. Aw yusafiruna lil kharij, atau bahkan safar ke luar negeri. Liqada'il utlati, hanya untuk ya liburan. Liqada'il utlati wal waqti, hanya untuk liburan. Aw yadhakun, atau mereka bertawa. Wa yamzahun, bercanda. Liqad'il waqt, hanya sebagai ngabisin waktu, bentuk ngabisin waktu. Fahaulail ladina qata'uhu wa daya'uhu sayakunu khasarah wa nadama alaihim yaumul qiyamah. Maka mereka inilah yang membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, dan jadilah sayakunu, jadilah yang merugi, menyesal. Khasarah nadama, bagusnya i'rabnya sebagai apa? Isim. Kalau itu bisa juga sebagai isim. Saya kunu khasaratun wa nadamatun alaihim, khabari alaihim. Ini sama kayak kasus gini. Sabda Nabi ke Mu'ad. Para ulama mengirabnya boleh dua-duanya. Ya, ya Mu'ad, inna katati qoman min ahli kitab falyakun awwalu atau awwala. Boleh. Awwalu isim takun. Falyakun isim yakun. Awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata khabar. Ada juga ulama yang menyatakan boleh irabnya. Wal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi, ma tad'uuhu ilaihim syahadatu isim mu'akhar. Ini maknanya boleh dua-dua. Ya, maka jadilah penyesalan, apa? Khasarah, kerugian, penyesalan menimpa mereka pada hari kiamat. Wa huwa masdaru sa'adatihim, inilah sumber kebahagiaan mereka. Lau hafadhu alaihi, seandainya mereka menjaganya. Ya, maka fajami'u bani Adama fi khasaratin wa halakin. Segenap anak Adam berada dalam kerugian, kebinasaan. Illa man ittasafa bi arba'i sifatin, kecuali yang bersifat dengan empat sifat ini, yaitu ilmu, amal, dakwah mengajak manusia pada Allah, dan bersabar. Sampai sini ya. Yang ini udah dibaca belum? Pemanitas apa? Pak, dibaca sini. Arga, baca Arga. Wala yumkinu al-imanu billahi illa bil-ilmi alladhi huwa ma'rifatullahi wa amilu salihat ay amalul a'mal amilu al-a'mal as-salihata min wajibatin wa mustahabatin fastabalu waqtahum bi amali sholihati bima yufiduhum fi dinihim wa dunyahum hatta amali lid dunya fihi khairun wa fihi ajrun idza qasada bi isti'anata ala ta'ati fa kaifa bil amali lil akhirati al muhimmu annaka la tudayyi'ul waqta la tudayyi'ul waqta bal tasta'lamu tasta'miluhu fi shay'in yufiduka wa yanfa'uka wa tawassaw bil haqqi amaru bil ma'rufi wa nahaa 'anil munkari wa da'u ila Allahi subhanahu wa ta'ala wa 'allamu al 'ilma an-nafi'a wa nasharu al 'ilma wal khair والخير في الناس وأصبحوا دعاة إلى الله عز وجل. Terus lanjut Mustafa. وتواصوا بالصبر صبروا على ما ينالهم وصبروا في اللغة mana tu sabru ala ma yanaluhu wasabru fil lughati al habsu wal muradu bihi huna habsu an nafsi ala ta'ati llahi wa huwa salasatu anwa'in al awwalu sabru ala ta'ati sabrun ala ta'ati llahi athani sabrun an sabrun ala aqdarillahi wal awalu sabrun ala ta'atillahi li anna nafsa turidul kasala wa turidul rohata falabudda an yusabbiroha dia mesti menyabarkan, bukan bersabar tapi membuat sabar. Falabudda an yusabbiroha al-insanu ala ta'ati wa ala salati wa ala siyami wa ala jihadi fi sabilillahi wa in kanat taqrahu hazihi al-umuru yusabbiroha wa yahbisuha ala ta'atillahi. Aku inkarnat jangan takrohu bedak ya. Tukrohu hadhihi al umur. Enak ya. Walau boleh aja takrohu anta, ya kan? Boleh aja. Namanya belajar, namanya nahu. Kita acak-acak aja semua mau kita kan. Tapi enaknya kan tukroh. Terus. Wasani sabrun an maharimillahi an nafsu turidul muharramati wasyahawati tamilu ilaiha wa tanza'u ilaiha falabudda an yurabbitaha yarbutaha wa yahbisaha anil muharramati wa hadha yahtaju ila sabrin wa laysa minas sahli mana'an nafsi man'un nafsi 'an syahawatil muharramati man laysa 'indahu sabrun fa inna nafsahu tatawallabu 'alayhi wa tajnahu ila al muharramati. Nah, dari mana tadi bacanya si Arga ya? Panjang amat si Arga ini. Faman ittasafa bihadhihi sifatil arba'i naja, maka barang siapa yang bersifat dengan empat sifat ini maka dia selamat min hadhil khasarati, dari kerugian. Wala yumkinu al iman billahi illa bil ilmi alladhi huwa ma'rifatullah, dan tidak mungkin ya beriman pada Allah melainkan dengan ilmu, pengetahuannya itu mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Mana lagi tadi? Wa amilu salihat. Nah, ayat ini maknanya kata Syekh, amilu al-amala as-salihata min wajibatin wa mustahabat wa mustahabatin. Yaitu mengamalkan amal-amal saleh berupa kewajiban dan amal-amal yang wajib atau amal-amal yang mustahab, sunnah. Ya, fastaghallu waqtahum, maka mereka menyibukkan waktu mereka bi amali salihati bima yufiduhum fi dinihim wa dunyahum. Dengan amal-amal saleh memberikan faedah, manfaat untuk mereka di dunia maupun akhirat mereka. Hatal amalin alid dunia, hingga amal pada untuk masalah dunia. Fihi khairun wa fihi ajrun, di dalamnya terdapat kebaikan dan pahala. Idha qasada bihi al isti'anata ala ta'atina, jika dia maksudkan dengan amal dunia tadi itu adalah sebagai ya, penopang dia untuk taat kepada Allah. Ya, sebagai hal yang dapat membantu dia untuk taat pada Allah. Kamu ke sini, misalkan seorang kenapa bekerja untuk nafkahin anak istri? Nafkahin anak istri, ketaatan kepada Allah dia niatkan di situ, biar bisa sedekah, ya, biar bisa banyaklah, ya, biar bisa naik haji, biar bisa nikah lagi. Nah, loh kan ibadah. Kok antum protes sih? Kayaknya kesana gak terima banget. Ya Pak Sopin ya? Hah? Oh boleh. Oh boleh. Oh. Ya Pak Amin ya? Pak Amin nyerah, Pak Amin dah kalau udah gini. Hah? Pak Amin udah nyerah deh. Angkat tangan gitu Pak Amin. Mana Andika nih? Istrinya katanya mau melahirkan dia. Lagi siap belanja Indomie kali 3 kardus. Mana lagi tadi? Ya, tuh kan hilang itu. Hah? Mana itu? Fakaifa bil amali lil akhirah. Nah, gimana coba ceritanya mau beramal untuk akhirat? Al-muhim annaka la tudayyul waqta. Maka yang penting adalah Anda tidak menyia-nyiakan waktu. Bal tasta'minuhu fi syai'in yufiduka wa yanfa'uka. Bahkan Anda menggunakan waktu tersebut pada hal-hal yang memberikan faedah dan manfaat untuk Anda. Masyaallah. Ini antum ini lagi belajar sini. Dan banyak tuh nonton handphone, buka handphone. Nah, banyakin buka kamus, hafal Quran. Hafalin hadis, hafalin usul salasa. Sekarang lagi ngapalin usul salasa tok ya, selain Quran. Nah, tentang ajrumiyah mabaikuniyah udah usul salasa. Apalagi ya yang mau diapalin ya? Surah hafalin Zadul Ma'ad enggak mungkin. Anak aja belum hafal. Masyaallah. Nah. Nah, nokidul Islam deh. Nah, gampang itu. Abu Susasa meraja baikunia, ajar meraja ajarumia, ajarumia itu harusnya itu di luar kepala. Ini kau ya, sampai di luar kepala lupa. Ajarumia itu jangan sampai hilang nih kau. Ajarumia, Furqan, apalin ya, atau baru datang ini, apalin itu ajarumia. Nah, itu qaidul arba boleh itu dihafal. Ya, kemarin kan di sebelum salam Syekh bin Bas sudah jelasin kan? Sudah jelasin berapa Syekh bin Bas? Ada. Ya, ada kan? Ada. Mana lagi tadi? Wa tawasaw bil haq. Nah, saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr. Ini dakwah. Da'a ba'duhum ba'dan ilal haq, itu maknanya. Sebagian mereka mendakwahkan sebagian yang lain. Sebagian mereka mendakwahkan kepada kesabaran. Tayyib barakallahu fikum. Nah. Mana tadi? Amaru bil ma'ruf, yaitu mereka senantiasa amar ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Mereka senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada kebaikan dan cegah pada yang munkar. Wada'u ila Allah. Mereka berdakwah kepada Allah. Wa 'allamu al-ilma an-nafi'ah. Mereka mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Walaupun ikra satu, itu bermanfaat enggak? Bermanfaat. Kalau orang tersebut gara-gara ikra satu, paham ikra dua, paham ikra tiga, seterusnya paham tuatul hafal, paham matan jazairiyah, paham tajwid, jadi mudah ngapal Quran, pahalanya kemana tuh? Kayak ngajar ikra satu. Ya, makanya Furqan betah ngajar TPA. Ya, selain banyak guru akhwat yang single, ternyata ada fadilah besar. Kok kesannya fadilah besar ini sampingan kayaknya? Ini Furqan. Jangan banyaknya guru akhwat yang single. Itu mah sampingan. Gimana, Anda bisa daftar? Habis kok di sini enggak ada yang single. Mama semua istri Ana lagi. Aduh. Mana lagi tadi? Wana syaru al-ilma wal khaira fil nas. Mereka menyebarkan ilmu kebaikan di tengah manusia. Asbahu du'atan ila Allah. Maka jadilah mereka dai yang menyeru manusia kepada Allah. Ah, ini Furqan, kalau ngajar ikra satu dai. Masya Allah. Dai, ya enggak? Temannya dai ya. Ya. Senang banget antum kayak nyari. Wa tawasaw bis sabr. Saling berwasiat dengan kesabaran, sabaru ala ma yanaruhum. Mereka bersabar atas apa yang mereka dapati. Apa yang mereka menimpa mereka. Wa sabr fil lughah al-habsu. Sabar secara bahasa adalah menahan. Al-murad bihi, yang dimaksud dengannya adalah al-habsu nafsi. Menahan diri, menahan jiwa. Ala ta'atilah, untuk senantiasa taat pada Allah. Karena ketika kita mau taat, jiwa ini mengajak kepada keburukan. Ya, wa inna nafsa la'amaratun bisu. Jiwa ini mengajak kepada keburukan. Ya, jiwa ini. Ya. Setelah jiwa mencegah kita untuk taat, setelah kita taat, jiwa mencegah kita untuk khusyuk, untuk fokus. Ya. Dan jiwa, setelah itu, jiwa mengajak kita untuk riya sum'ah. Setelah itu, jiwa kembali mengingatkan kembali memori, kenangan, beramal dahulu. Dan seterusnya. Ya, wahabsu nafsi ala ta'atillah, menahan diri untuk taat pada Allah, ini ala salah satu anwa, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabrun ala ta'atillah, sabrun ala an maharimillah, sabrun ala aqdarillah. Sabar untuk senantiasa taat pada Allah, sabar dari hal-hal yang diharamkan Allah. Wah, ini apalagi berat ini. Ya. Ya, mau pacaran ya bagi yang jomblo. Ada akhwat. Assalamualaikum, akhi. Siapa nih? Kok kenal Ana sih? Nanti kenal Ana dari mana? Cih. Loh kok pada cekikik nih? Wah, ternyata ini harga tersangkanya nih. Kok pada cekikik ini? Curiga saya ini. Itu modus kalau gitu. Antum gak usah tanggepin. Kenal Wana dari mana? Alah, gaya so artis. tahu nomor anak dari mana? Nah, penting amat. Udah kalau ketahuan, ada apa mbak? Enggak, ini salam kenal lah, udah telepon aja udah langsung. Blokir atau cuekin. Gak usah diladenin, diladenin. Ayo, kepal haluki ukti ya. Tau-tau di sono cowok brewokan. Ah, rasain antum. Rasain antum. Rasain. Ya enggak? Profil picture nikop. Nah, rasain antum. Jadi ngerjain antum aja. Nah. Rasain. Ya barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Nah, yang keempat sabrun ala aqdarillah. Tiga, bersabar atas takdir-takdir Allah. Hal awal yang pertama sabrun ala taatillah. Bersabar untuk senantiasa taat pada Allah, li'anna nafsa turidul kasala. Karena jiwa ini inginnya malas saja. Wa turidur rahata, jiwa ini inginnya santai aja. Ilmu ini bukan pakai santai-santai ya. Rohatul jasad gak bisa dapat ilmu. Maunya nyantai aja. Pala buddha ayusabbiroha alinsanu. Maka seseorang mesti membuat sabar jiwa tadi. Ala ta'ati wa ala sholati wa ala siyam. Untuk ta'at, sholat, puasa. Wal jihad fisabilillah. Wa inkanat tukrohu hadhil umur. Walaupun perkara-perkara ini gak disukai. Ya. Nah. Kita maunya nyantai. Ya. Yusabbiruha, seorang mesti membuat sabar jiwanya. Wa yahbisuha ala ta'atillah, dan dia mesti menahan diri untuk taat pada Allah. Asani yang kedua ini sudah dibaca. Sabrun an maharimillah, bersabar atas hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nafsu turidul muharramat. Jiwa ini pengennya kepada hal-hal yang diharamkan sebagaimana tadi. Wa inna nafsa la'amaratun bisu. Wa syahawat, maunya kepada pemenuhan hawa nafsu syahwat. Wa inna ma tamilu ilaiha. Nah, yang namanya jiwa condongnya ke situ. Wa tanzau ilaiha, apa makna tanza? Mencabutnya. Fala budda an yarbutuha, yang yarbutuha, maka haruslah dia mengikatnya, mengikat jiwa tadi. Wa yahbisaha, dan dia mesti menahan jiwa tadi anil muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Wa hadha yahtaju ila sabrin, tapi ini butuh kesabaran. Wa laysa minas sahli man'un nafsi an syahawat al muharramat. Bukanlah suatu hal yang mudah menahan jiwa, menahan diri dari hal-hal yang syahwat yang diharamkan. Sekelas Nabi Yusuf aja enggak ku apa? Ini berat itu. Allah taala firmankan, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Si istri permaisuri Mesir itu tertarik pada Yusuf, Yusuf pun tertarik padanya. Ditutup, wa ghallaqatil abwab, dia menutup semua pintu. Qalat haytalak, come here Yusuf kemari. Come here. Yeah. Kenapa Niko senyum? Ngebayangin. Kalau gitu gimana nih kuantum? Langsung tegrep. Pasrah. Loh ini emang berat. Siapa aja yang dapat ujian kayak gini berat. Kalau Yusuf ya, Nabi Allah jaga, punya sifat ismah, terjaga dari hal-hal dosa besar, maksum. Yusuf ketika dikatakan qalat haytalak, apa kata Yusuf? Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Innahu rabbi atau inna rabbi? Innahu rabbi ya. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku, memberikan aku tempat yang baik untukku. Ya. Innahu Rabbi, Rabbi ini kata para mufasir yaitu Allah. Sebagian yang lain menyatakan itu adalah Al-Aziz. Ya, maksudnya Tuhan, Tuhanku. Tapi di sini adalah Allah. Nah, mana lagi tadi? Man laisa indahu sabrun, namun siapa yang tidak memiliki kesabaran, fa inna nafsahu tataghallabu alaih, maka jiwanya, nafsunya mengalahkan diri dia. Wa tajnahu ilal muharramati, dan nafsu tadi akan condong, berpihak, cenderung kepada hal-hal yang diharamkan. As-salis, sudah dibaca belum? As-sabr. Ya. Baca berikutnya. Di sini siapa? Nugraha. Qala syarikatullah ta'ala as-sabru ala aqdarillahi al-mu'limati. Mana antum? Al-mu'limati. Al-masaibi, al-masaibu allati tasibu tusibu allati asaba yusibu allati tusibu insana min mautin qaribin aw awdiya'in awdiya'i malin doya'i malin doya aw doya'i malin aw maradin yusibu insana la budda an yasbiro ala qada'illahi wa qadarihi la yajzi'u la yajza'u wala yatasakhatu bal yahbisu al-lisana anin niyahati wa tasakhuti wa yahbisu an-nafsa anil jazza'i wa yahbisu al-jawariha an latmi al-khududi wa shaqqul juyubi hadha huwa as-sabru ala al-masaibi amma al-ma'aibu fala yasbiru alayha bal yatubu ila Allahi wa yanfiru minha walakin indal masaibi allati la dakhala laka fiha bal hiya min Allahi azza wa jalla qadaraha alayka ibtila'an wa imtihanan aw uqubatan laka ala dhunubin fa'altaha kama fi qawlihi ta'ala wama asabakum min musibatin fi fabima kasabat aydikum fayafu an katsirin. Terus apa sabit cengin dikit suaranya sabit الصبر على الأداء دعوة إلى الله عز وجل فإن هذا من المصائب فعليك أن تصبر على ما ترفع من الأذى في سبيل الخير ولا تنسني عن ذكر الخير لأن بعض الناس يريد ذكر الخير لكن إذا يريد فعل الخير نعم لكن إذا واجهه شيء يقربه قال ليس من الواجب على أن أدخل نفسي في هذه الأمور ثم يترك تعليما إن كان معلما يترك دعوة إلى الله يترك خطابة إن كان خطيب مسجد خطيب مسجد يترك إمامة المسجد يترك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر Yasbir. Ya, cukup dulu kali ya, udah jam 1, udah 1 jam. Nanti kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.